وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam salah satu hadisnya di mana beliau alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Wa innal imana la yabla ka baliyil habli quwwatan quwwatan." Sesungguhnya keimanan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ada di dada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, la yabla ka baliyil habli quwwatan quwwatan, sedikit demi sedikit akan usang, akan melemah sebagaimana seutas tali akan berkurang kekuatannya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dengan bertambahnya waktu. Yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keimanan seorang hamba tatkala dibiarkan tidak ada tambahan ilmu, tidak ada siraman rohani, maka akan berkurang kualitas keimanan tadi sedikit demi sedikit, sebagaimana tali sanifidina azani Allah wa iyyakum ketika dibiarkan menghadapi panas, kemudian terkena hujan dan seterusnya, akan berkurang kekuatannya sanifidina azani Allah wa iyyakum, yang nantinya berujung dengan rusaknya tali tersebut. Demikian pula keimanan seorang hamba tatkala tidak diberikan az-zikra, peringatan, tatkala tidak ditambahkan siraman ilmu pada hati yang berisikan keimanan tadi, sanifidina azani Allah wa iyyakum, lambat laun keimanan tadi sedikit demi sedikit akan berkurang, wala'iyadu billah, dan bisa pula keimanan tadi dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari diri seorang hamba dalam keadaan dia tidak merasa, wala'iyadu billah. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Lafaz fadzakir dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr. Ya, kata perintah. Fungsinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ada dua. Yang pertama li talabil fi'li, perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian fungsi yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, li talabil istimrar, tuntutan untuk terus menerus di atas sebuah amalan yang sudah dia lakukan. Sehingga pada ayat ini fadzakir, maka teruslah senantiasa wahai Nabi alaihi salatu wassalam, berikanlah peringatan kepada hamba-hamba yang beriman. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena yang namanya dzikra, peringatan, itu bisa bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dibutuhkan misalnya kita azani Allah wa iyyakum oleh diri kita semua dzikra, peringatan yang bermanfaat bagi sang penyampai, Demikian pula bermanfaat bagi para pendengar sekalian misalnya betina azani Allah wa iyyakum. Wa min ba'di dzikra, dan di antara bentuk az-zikra misalnya betina azani Allah wa iyyakum yang disebutkan di sini oleh al-Imam Al-Muzani rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah yang menerangkan kepada kita bagaimana prinsip dan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Nah, sedikit kita ulang ikhwanul muslimin azami Allah wa iyyakum pada halaman yang ketiga pada judul An-Nusyur wal Hisab. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, An-Nusyur wal Hisab. Kata-kata An-Nusyur ini hari dikumpulkannya umat manusia, wal hisab, dan hari dihisab setiap amalan hamba. Bab ini Ustani Fidina Azani Allah wa Iyakum menerangkan kepada kita bahwasannya Ahlu Sunnati wal Jamaah mereka mengimani al-yawmul akhir, adanya hari kiamat, adanya akhirat yang merupakan negeri sesungguhnya, negeri yang kekal untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana wujud mereka mengimani hari akhir? Kepada ibadina azani Allah wa iyakum. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa minal imani bil yaumil akhir. Di antara bentuk seseorang beriman dengan adanya hari akhir, al-imanu bima yakunu ba'dal maut. Mengimani segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang terjadi sesudah kematian. Dan akan diterangkan di sini oleh beliau rahimahullahu ta'ala apa saja yang akan terjadi dan dialami oleh setiap hamba berdasarkan keterangan wahyu sesudah kematian mereka. Kata beliau rahimahullah, wa ba'dal bila mansyuruna, dan sesudah umat manusia mengalami ujian. Al-bila itu maknanya ujian, fitnah. Mansyurun, mereka akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan dari kubur mereka. Maksudnya yusani bedina azani Allah wa iyyakum, sesudah nyawa seorang hamba dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia dikuburkan oleh kaum muslimin yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk setiap hamba fitnatul qabr, adanya fitnah kubur yang dialami oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk pertanyaan dua orang malaikat tentang tiga perkara. Pertanyaan yang pertama, man rabbuka, wama jinuka, waman nabiyuk. Siapa rohmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kata dua malaikat tadi, yusani kutina azani allahu wa iyaku. Hal ini dalil yang menyebutkan adanya fitnah kubur disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ayat 27. Nantinya bisa dirujuk ke mushaf. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, ai kalimatut tauhid, dengan kalimatut tauhid sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fil hayatid dunya wa fil akhirah, pada kehidupan dunia dan nanti pada kehidupan akhirat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Al-Barra ibnu Azib, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, nazalat fi fitnatil qabr, ayat tadi turun misalnya fitna azani Allah wa iyyakum berbicara tentang fitnah kubur. Diterangkan dalam berbagai macam hadis misalnya fitna azani Allah wa iyyakum keadaan yang betul-betul mencekam. Di saat seorang hamba sendirian, tidak ada seorang pun yang menemani dirinya di alam kubur. Kemudian datang dua orang malaikat dalam bentuk yang betul-betul menakutkan dan menundukkan mayat tadi. Fa'inifidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian ditanya dengan tiga pertanyaan. Kalau kita bayangkan, fa'inifidina azani Allah wa iyyakum. Hamba yang beriman tatkala disampaikan berita yang demikian, ifani bidina azani Allah wa iyyakum, akan bergetar hatinya, khawatir apakah dia termasuk hamba-hamba yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan hamba yang mampu menjawab tiga pertanyaan yang disampaikan oleh dua malaikat tadi hanyalah hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya adalah hamba-hamba yang bertakwa sewaktu di dunia, yang dulunya adalah hamba-hamba yang saleh saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa ammal mu'min, adapun seorang mukmin ketika ditanya dengan tiga pertanyaan tadi, rayakul, dia menjawab dengan penuh keyakinan, rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan penuh keyakinan misalnya fitna azani Allah wa iyyakum. Wa ammal kafiru awil murtad, adapun orang kafir dan orang yang ragu dari kalangan kaum munafikin, fayaqulu ha ha, dia hanya bisa mengucapkan ha ha, la adri, saya tidak tahu, sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu, aku hanya mendengarkan umat manusia mengucapkan sesuatu kemudian aku menirunya. Kemudian dua malaikat tadi sanifatina azani Allah wa iyyakum memukul orang kafir tadi dan orang munafik yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan yang dilontarkan, biir zabbah, dengan sebuah gada yang besar sanifatina azani Allah wa iyyakum, yang kalau seandainya dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya akan hancur berantakan gunung tadi. Ya, gada yang sedemikian mengerikan, ifani fitna azani Allah wa iyyakum, dipukulkan kepada hamba yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan tadi. Fayasihu sayhatan, kemudian dia pun menjerit sejadi-jadinya dengan teriakan yang histeris, yasma'uha kullu syai'in illa sakalain, yang didengarkan oleh semua makhluk kecuali dua makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin. Walau sami'u la ta'itu, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau seandainya mereka diperdengarkan suara dan teriakan hamba-hamba yang dipukul oleh malaikat tadi dikarenakan tidak mampu menjawab tiga pertanyaan yang dilontarkan, la ta'itu, niscaya mereka semua akan pingsan sanifatina azani Allahu wa iyyakum. Fitnah kubur. Kemudian setelah itu hamba yang berhasil menjawab pertanyaan, dia akan merasakan nikmatul qabr. Dihamparkan untuknya kuburan seluas sejauh mata memandang, kemudian dibukakan untuknya, ditampakkan untuknya pintu surga yang akan dia masuki nanti di yaumul kiamat, yang dengan itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi atimis sa'ah, wahai Rabbu, tegakkan hari kiamat dengan segera. Tidak sabar untuk masuk ke dalam surga yang dijanjikan untuknya. Kemudian dia ditemani oleh orang yang betul-betul tampan wajahnya, harum baunya, sedap dipandang, ikhani fitna azani Allah wa iyyakum, yang merupakan perwujudan dari amal saleh yang dia lakukan. Adapun hamba yang tidak mampu menjawab tiga pertanyaan tadi, tidak berhenti sampai di situ penderitaan yang dia alami. Dihamparkan untuknya permadani dari neraka. Kemudian dipersempit kuburannya sampai menghancurkan tulang penulangnya sani betina azani Allah wa iyyakum, dan ditambahkan pintu dari pintu-pintu neraka yang akan dia masuki nanti di yaumul kiamah, dan dia bisa merasakan dekatnya neraka tadi sani betina azani Allah wa iyyakum. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Khawatir akan nasibnya nanti di yaumul kiamat. Kemudian dia ditemani dengan orang yang betul-betul busuk baunya, mengerikan ketika dipandang, sami fitina azani Allah wa iyyakum, yang merupakan perwujudan dari amal kejelekan yang dulu dia lakukan sewaktu di dunia. Semuanya haqqun, benar sami fitina azani Allah wa iyyakum, wajib diimani karena sahih berita dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى رَبِّهِمْ مَحْشُرُونَ, dan nanti di yaumul qiyamah semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hadapan Rabb mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga demikian ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, sesudah umat manusia menanti di alam barzakh dan ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua umat manusia dibangkitkan dari kuburannya, dibangkitkan bagaimanapun keadaan dia tatkala dia menjumpai ajalnya, yang dikubur dengan pemakaman yang biasa kita lihat akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang matinya tenggelam di lautan juga akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang meninggal dalam keadaan hancur semua tubuhnya juga akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mati dikarenakan diterkam oleh hewan buas tidak tersisa sedikit pun dari jasadnya juga akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Yukani bidina azani Allahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam berbagai macam ayat, di antaranya di dalam surat Yasin ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-52. Kata Allah azza wa jal, wa nufikha fis-sur, dan tatkala ditiup sangkakala, fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, tiba-tiba mereka umat manusia bangkit dari kubur mereka ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bangkit tadi sani fidina azani Allah wa iyyakum, umat manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, hamba-hamba yang tergolong al-mujrimun, yang penuh dengan dosa, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ketika bangkit mereka berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, orang-orang yang bangkit dalam keadaan memiliki banyak dosa, ya wailana, duhai alangkah celaka kami, memba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami, kata mereka, yaitani bajana azani Allah wa iyyakum. Ketika di alam kuburnya sudah mengalami sekian banyak penderitaan dan kengerian, dan dia berharap serta berdoa jangan sampai ditegakkan hari kiamat, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan mereka. Adapun kelompok yang kedua, hamba-hamba yang saleh, mereka mengatakan yasani fidina azani Allah wa iyyakum, ketika dibangkitkan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun, inilah hari yang dijanjikan oleh Allah ar-rahman, dan benarlah berita dari para rasul yang diutus kepada kami. Demikian yang mereka ucapkan kisani fidina azani Allahu wa iyyakum. Dan diterangkan dalam hadis kisani fidina azani Allahu wa iyyakum, tatkala seorang hamba dikubur di kuburannya, disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, riwayat al-Imam Bukhari wal Imam Muslim, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa yabla kullu syai'in minal insan, dan semua anggota tubuh yang dimiliki oleh seorang hamba akan hancur di kuburannya. Illa ajbadana bih, kecuali tulang ekornya. Ini yang berbicara Rasulullah SAW. Bagi yang ragu dengan berita ini atau kurang mantap, bisa dibaca dalam Sahih Bukhari hadis nomor 4814. Ya, hadisnya sahih. Baik. Kata Rasulullah SAW, wa yabla kullu syai'in minal insan illa ajba dhanabih. Akan hancur semua anggota tubuh umat manusia ketika di alam kubur, kecuali tulang ekornya. Fihi yurakkabul qalbu. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan jasad hamba tersebut kepada bentuk semula, yakni bidzina azani Allahu wa iyyaku. Diimani. Ya, walaupun wallahu taala alam apakah sudah ada penelitian yang menyatakan hasil riset demikian, yakni bidzina azani Allahu wa iyyaku. Tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam melalui wahyu dari Allah Azza wa Jal terlebih dahulu telah memberikan kabar yang demikian kepada kita kaum muslimin. Nah, walad al-ardi alaihi muhatabuna bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin. Kemudian ketika mereka dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan dihisab. Pengertian dihisab kepada Bidina Azani Allah wa Iyakum adalah imba'ul amal khairiha wa syarriha. Disebutkan, dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalan yang pernah dia lakukan, baik amalan yang saleh maupun amal kejelekan yang dulu dia lakukan sewaktu di dunia. Itu namanya hisab. Ya. Ditampakkan semua amalannya. Disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Bukhari wa Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man nuqishal hisab 'udziba." Barang siapa yang berjebak tatkala ditampakkan amalannya, tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, 'udzib, dia pasti akan diazab, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqalat Aisyah, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, awalaysa Allahu qad qala, bukankah Allah telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Nanti di yaumul qiyamah ada hamba-hamba Allah yang dihisab dengan hisab yang mudah. Faqala, maka Rasul menjawab, innama dhalika al-'ardu. Hisab yang dimaukan wahai Aisyah adalah al-'ardu, ditampakkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalan hamba. Wa man nuqisha al-hisaba yahlik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa yang nanti ketika ditampakkan amalan tadi berjebak dengan Allah Subhanahu wa taala, yahlik, dia pasti akan binasa, yakni bidzina azani Allahu wa iyyaku. Nah, bihadratil mawazin, kemudian ditegakkan timbangan amalan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah." Dan nanti di yaumul qiyamah kami akan menegakkan, memancangkan timbangan amal dengan penuh keadilan. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang jiwa pun yang akan dizalimi saat itu. Wa in kana mithqalu habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun amalan yang dia lakukan sekecil biji zarah akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang akan ditimbang nanti di yaumul qiyamah salasa. Ya, nanti di yaumul qiyamah yang akan ditimbang ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ada tiga. Yang pertama al-amal. Amalan hamba sewaktu di dunia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis yang terakhir dalam sahihnya. Ya, hadis yang terakhir dalam sahih Al-Bukhari. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan kalimatani. Ada dua kalimat. Habibatani ila rahman, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, namun berat nanti ditimbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Nah, itu dalil kalau yang ditimbang amalan. Kemudian yang akan ditimbang nanti di yaumul qiyamah al-amil, orang yang beramal. Amalannya ditimbang, kemudian orang yang beramal juga ditimbang. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dengan dasar hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, pada suatu ketika tatkala beliau naik memanjat pohon, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, tersingkap betisnya. Kemudian para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain tertawa karena melihat betisnya Ibnu Mas'ud sangat kecil. Ya. Kurus. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa qawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya." Sungguh betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an nanti di yaumul qiyamah lebih berat ditimbangan dari gunung Uhud. Ya, betisnya itu, belum yang lain. Baik. Dari yang lainnya ya sami bidina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan yu'ta yaumal qiyamati bi rajulin 'azimin samim. Nanti di yaumul qiyamah akan didatangkan seorang laki-laki yang besar dan gendut. Sudah besar, gendut. Ternyata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tatkala ditimbang la yusawi 'indallah janaha ba'udah. Ketika ditimbang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, beratnya tidak bisa menandingi sayap nyamuk. Ya. Tidak ditentukan dengan apa namanya postur tubuh seorang hamba. Belum tentu sewaktu di dunia orangnya kecil, ya, kurus, kering gitu ya. Sudah kurus, kering, tayyib, kemudian nanti dia yaumul qiyamah ringan timbangannya, belum tentu ya kan ibadina azani Allah wa iyyakum. Juga belum tentu pula orang yang dulu sewaktu di dunia tinggi besar, gemuk, bahkan kelebihan berat kita ibadina azani Allah wa iyyakum, obesitas begitu. Nah, kemudian nanti di yaumul qiyamah berat timbangannya, lah disesuaikan dengan amalannya. Kemudian yang ketiga yang akan ditimbang nanti di yaumul qiyamah, as-sahaif, catatan amal yang dimiliki oleh setiap hamba. Ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis al-bitaqah. Hadis tentang masalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Semuanya diimani sanifatina azani allahu wa iyyakum. Wa nashr as-suhuf ad-dawawin, sesudah itu akan dibagikan catatan amal kepada setiap hamba. Akhtahu Allah wa nasuh, Allah subhanahu wa ta'ala menghitung semua amalan hamba dalam keadaan hamba yang telah melakukannya lupa dengan perbuatannya. Saat itu kami kedina azani Allah wa iyyakum, ketika dibagikan catatan amal kepada setiap hamba, umat manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Hamba-hamba yang termasuk golongan kanan, yang diberi Alkitab, diberi catatan amal dari sebelah tangan kanan mereka, yaitu fitna azani Allah wa iyyakum. Ada pula di kalangan mereka yang termasuk ashabul shimal, golongan kiri, yang menerima catatan amalnya dari tangan kirinya di balik punggungnya, yakni bidina azani Allahu wa iyyakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kejadian yang demikian di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi'unuki, setiap manusia kami serahkan kepadanya amal perbuatannya. Artinya umat manusia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehendak. sehingga dia bisa memilih amal kebaikan atau amal kejelekan yang hendak dia lakukan. Semuanya tentunya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan nanti di yaumul qiyamah akan kami berikan kepada masing-masing manusia tadi kitab yang dibagi-bagikan di antara mereka. Allah berfirman saat itu, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Baca sendiri kitabmu, cukup bagimu saat ini sebagai orang yang menilai nasib kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang menerima catatannya dari sebelah kanan, dari tangan kanannya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, akan bergembira. Dia akan mengatakan, "Ha umuqra'u kitabiyah, wahai sekalian umat manusia, bacalah catatan amalku. Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah." Sesungguhnya dulu sewaktu di dunia, aku betul-betul yakin akan menjumpai hisab yang demikian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi 'aysyati radiyah. Hamba tadi akan berada pada kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba-hamba yang menerima catatan amalannya dari tangan kirinya melalui balik punggungnya, yakni bidina azami Allah wa iyyakum, fasawfa yad'u zuhura. Dia akan berteriak dengan teriakan-teriakan yang menunjukkan dia akan binasa dan neraka. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Dia mengatakan, "Celaka diriku. Duhai kiranya catatan amalanku tidak diserahkan kepadaku." Ya. Dikarenakan dia yakni bidina azami Allah wa iyyakum khawatir dan tahu dirinya bakal hancur binasa, termasuk hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam neraka, walaiyadu billah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Wa wudi'al kitab," dan tatkala catatan amal telah diserahkan kepada masing-masing pemiliknya. "Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi." Saat itu engkau akan melihat orang-orang yang berlumuran dengan dosa menyesali kitab yang mereka baca. Wa yaquluna, mereka mengatakan, "Ya wailatana, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini, kata mereka? Tidak ada amal sekecil apapun, demikian pula amal yang besar, melainkan tercatat dengan rapi dan lengkap dalam kitab tersebut. Wa wajadu ma amilu hadira. Saat itu mereka menjumpai amal yang dulu mereka kerjakan sewaktu di dunia, semuanya nampak dalam catatan tersebut. Yusani fidina azani allahu wa iyyakum. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun di kalangan hamba-hambanya. Nah, pertanyaannya yusani fidina azani allahu wa iyyakum, siapkah diri kita menghadapi kejadian-kejadian yang betul-betul akan ada nanti di yaumul qiyamah, yusani fidina azani allahu wa iyyakum. Persiapkan sedari sekarang, yusani fidina azani allahu wa iyyakum. Kata beliau rahimahullah, "Di yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, law kana ghairullahi al-hakim baina khalqih." Pada hari yang ukurannya adalah 50,000 tahun, kalau seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hakim di antara hamba-hambanya. Semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung tanpa terkecuali dengan hisab yang cepat, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. "Lakinna Allah yalil hukma bainahum bi'adlih." Namun dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan menegakkan hukumnya di antara hamba-hambanya dengan penuh keadilan. "Bimiqdaril qa'ilah fid dunya," yang ukurannya seperti orang yang tidur istirahat siang waktu di dunia. "Wa huwa asra'ul hasibin," dialah Allah yang maha cepat dalam menghisab hamba-hambanya. "Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin yawma idzi ya'udun," sebagaimana Allah telah menetapkan sebelum mereka diciptakan ada yang mendapatkan kesengsaraan, ada yang mendapatkan kebahagiaan, maka pada hari itu mereka memenuhi takdirnya masing-masing. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada sebagian dari mereka yang masuk ke dalam surga, ada pula sebagian mereka yang masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala walaiyadu billah. Ini cuplikan sanidzina azani Allah wa iyyakum dari sekian banyak kejadian-kejadian yang akan dialami oleh setiap hamba nanti di yaumul qiyamah. Sesudah mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibentangkan as-sirat, jembatan yang membentang di atas jahannam, kemudian berujung dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, wa in minkum illa waridha, dan masing-masing dari kalian tanpa terkecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan melewatinya. Yamurruna bi qadri a'malihim, masing-masing hamba akan melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalannya. Semakin besar amal saleh yang dia miliki, semakin cepat dalam melalui jembatan tadi. Disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, faminhum may yamurru kal barqi, ada di antara mereka yang melewati dengan kecepatan cepat kilat, disani fidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Sekejap langsung melewati jembatan tadi. Wa minhum may yamurru karrih, ada pula yang melewatinya seperti hembusan angin. Wa minhum may yamurru kal fursan, ada pula yang melewati jembatan tadi seperti orang yang menaiki kuda yang dipacu dengan kencangnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ada pula yang melewatinya dengan berlari, ada pula yang melewatinya dengan berjalan, ada pula di antara mereka yang melewatinya dengan merangkak. Ya. Setiap kali cahaya yang ada di ujung kakinya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, meredup, dia berhenti, tidak berani meneruskan rangkakannya. Tatkala kembali menyala cahaya yang ada di ujung kakinya, dia melanjutkan perjalanannya, yasani bidin azani Allah wa iyyakum. Ada pula di antara mereka yang tersambar kemudian masuk ke dalam jahannam wala iyyadu billah. Sesudah berhasil melewati jembatan tadi, yasani bidin azani Allah wa iyyakum, belum selesai. Berujung dengan al-qantarah. Ya, al-qantarah. Maknanya yasani bidin azani Allah wa iyyakum, jembatan kecil yang di apa namanya, yang berada di atas sebuah sungai, disebut dengan qantarah. Nah, orang-orang yang berhasil melewati sirat tadi nantinya akan masuk ke dalam surga. Sebelum masuk ke dalam surga, yakni fadina azani Allah wa iyyakum, mereka akan dikisos, dihilangkan dari hati-hati mereka kedengkian, kebencian antar sesama. Dikisah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum pada qantarah tadi. Ya, ketika hendak melewati qantarah tadi akan dikisah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baru setelah itu mereka tiba di pintu surga dan menjumpai pintu surga masih tertutup. Ya, tidak langsung masuk. Ya, beda dengan ahlun nar. Kalau ahlun nar tidak perlu dibukakan pintu neraka, tinggal dilempar langsung nyemplung, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau ahli jannah, mereka menunggu, menanti. Ya. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali minta dibukakan pintu surga. Ketika mendekat ditanya oleh penjaga pintu surga, "Man anta?" Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab, "Ana Muhammad." Maka malaikat tadi menjawab, "Bika Umar." Ya, asalnya itu Umar gitu ya. Nah, memang untukmu aku diperintah untuk membuka pintu surga, kata malaikat tadi, sanibatina azani Allahu wa iyyaku. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada akhir surat Az-Zumar, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wasiqal ladzina taqau ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat, ada wawunya. Ya. Ketika menyebutkan orang-orang yang penuh dengan dosa, wasiqal ladzina وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. Ya, ada yang perhatian? Apa yang beda dari dua ayat tadi? Hah? Huruf wawu. Ya, ketika menyebutkan ahlu jannah diberi tambahan wawu sebelum lafaz futihat abwabuha. Ketika menyebutkan ahlu nar tanpa wawu menunjukkan apa? Mereka ahlu nar tidak diminta untuk membuka pintu neraka. Ya, kalau tertutup lari, ya kesempatan lari kan begitu ya. Nah, mereka langsung masuk ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Berbeda dengan ahlu jannah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf wawu. Ya, ini namanya manat-manatin. Ini salah satu fungsinya ilmu bahasa Arab. Ya, ada huruf wawu ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Itu ada makna tersendiri menunjukkan ahlu jannah tidak langsung masuk begitu saja ke dalam surga. Ya, mereka melalui sekian banyak tahapan ketika sampai tiba di depan pintu surga tertutup. Ya, menunggu sampai Rasul yang meminta kepada malaikat untuk dibukakan. Nah, semuanya tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim yakni bidina azani Allahu wa iyyaku. Ketika masuk ke dalam surga, Al-Mu'allim mengatakan di sini wa ahlul jannati yatamatta'una, dan mereka ahlul jannah akan merasakan kenikmatan yang tiada tara. Wa fi sunufil ladzati yatalazzazuna, dan akan merasakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan surga. Wa fi afdhalil mukarramati yuhbaruna, dan mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sekian banyak kehormatan-kehormatan ketika masuk ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Semakin tinggi amalannya, dia akan mendapatkan fasilitas surga yang paling mewah. Ya. Yang paling rendah di sana bidina azani Allah wa iyyakum dari penduduk surga. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Qad bidina azani Allah wa iyyakum." Seorang hamba yang terakhir kali masuk surga, hamba yang dikeluarkan dari neraka, ya, ex neraka, ya, pernah mendekam di neraka, sudah gosong menjadi arang, dimasukkan dalam Nahrul Hayat, sungai kehidupan, ya, dia kembali. Tapi memiliki tanda khusus kalau pernah merasakan azab di neraka. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah engkau ke dalam surga. Datang ke penduduk surga, fawajadahu mughlaqan, dilihat tertutup. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Rabbku, pintu surga tertutup. Suruh balik lagi. Ketika dia kembali, tadi fitna azani Allah wa iyyakum, dibukakan pintu surga, fawajadahu mal'a, dilihat penuh. Jadi terlihat tertutup. Ya, balik lagi penuh. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya surga sudah penuh. Tidak ada tempat kosong. Ya. Maka diperintahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga pada kali yang kesekian. Nah, balik lagi tadi fitna azani Allah wa iyyakum, barulah dia menjumpai tempat yang kosong. Sesudah itu ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, maukah engkau diberi kenikmatan seperti kenikmatan surga, kenikmatan dunia seisinya? Ya, dia mengatakan na'am ya rab. Sudah cukup. Karena dulu sewaktu di dunia habis-habisan, mati-matian, rebutan dunia, itu pun tidak dapat seluruh isi dunia, kan gitu ya. Nah, ini ketika masuk ke dalam surga, diberi tawaran, mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan dunia seisinya. Tentunya diterima dengan lapang dada, kan gitu ya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akan aku beri kepadamu 10 kali lipat. Ya, kenikmatan dari kenikmatan dunia seisinya. Itu ahlul jannah yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya, kelas ekonomi. Ya, yang mungkin kalau kita kiaskan dengan kelas kereta begitu ya, itu sudah kelas ekonomi, ya, yang berdiri di dekat pintu kereta, gitu ya. Nah, nggak dapat tempat di dalam, kan sudah penuh. Ya. Kelas ekonomi berdiri di pintu kereta, ya. Kadang di pintu kereta, kadang di atas kereta, gitu ya. Nah, bapak, kayu itu kelas ekonominya. Kalau dari kalangan ahli jannah, orang yang demikian keadaannya itu mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat kenikmatan dunia seisinya. Ya, dunia seisinya. Bukan sekedar dunia di Gresik saja. Ya. Nah, kalau dilihat kenikmatan di Gresik, Masya Allah gitu ya. Nah, orang diberi kekayaan seperti pabrik smelting gini saja, mungkin sujud syukur sampai 70 kali. Ya, ya mana? Nah, itu tidak apa-apanya dibandingkan dunia seisinya. Ternyata kenikmatan surga yang paling rendah 10 kali lipat daripada itu. Sanibidina azani allahu wa iyyaku. Nah, tentunya bagaimana kiranya dengan kenikmatan yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan kenikmatan surga tingkat atas. Nah, sallallahu ta'ala ayyaja'alana min ahli jannah. Allahumma. Nah, sudah usah ini. Baik. Nah, adapun untuk pembahasan yang berikutnya masalah ar-ru'yah, ahli jannah diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat Allah azza wa jalla nanti di yaumul qiyamah, insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan dari pertemuan yang akan datang. Nah, sebuah pertanyaan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4814, akan hancur semua anggota tubuh manusia kecuali tulang ekornya. Bagaimana dengan orang yang dibakar dan tulangnya hancur menjadi abu? Jazakallahu khairan. Nah, jawabannya yukani bidina azani allahu wa iyyakum. Ya, kita imani sebagaimana khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, khabarnya demikian, ya demikian keadaannya karena hadisnya sahih. Ya, karena hadisnya sahih. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanaka allahumma rabbana hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.